Konsultasi Syariah. Utang puasa orang yang sudah meninggal, bolehkah qadonya dibagi? Pertanyaan. Ada seseorang meninggal di bulan Ramadan, namun dia masih punya utang, katakanlah 4 hari puasa. Si mayit meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Bagaimana jika utang puasanya diqadha 4 orang ahli waris itu dalam hari yang sama? Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sebelum kita membahas bolehkah utang puasa mayit dibagi kepada anak-anak atau keluarganya, kita kaji terlebih dahulu kriteria puasa mayit yang menjadi tanggungan keluarga mayit. Ini dapat kita ketahui melalui penyebab mayit tidak puasa. Penyebabnya tidak lepas dari 3 sebab berikut. Pertama, berudur puasa yang tidak ada harapan berakhir, seperti sakit menaun atau tua renta. Konsekuensi, membayar fidyah berupa makanan sejumlah hari puasa yang dia tinggalkan. Jika fidyah belum dibayar saat masih hidup, maka ahli warisnya yang bertanggung jawab membayarkan fidyah tersebut berupa makanan, bukan membayarkan dengan puasa. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, bagi orang yang tidak mampu puasa karena tua renta atau sakit menaun, baginya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Kedua, berudur puasa yang ada harapan berakhir. Namun tidak ada kesempatan membayar puasa karena ajal mendahului. Seperti sakit yang ada harapan sembuh. Misalnya, saat bulan puasa, seorang mengalami sakit tipes. Kemudian puasa belum berakhir, ajal mendahulunya. Atau ada kesempatan hari untuk membayar setelah bulan puasa, namun sedang berudur seperti sakit kembali kambuh, atau dia sedang safar, lalu ajal menjemputnya. Konsekuensi, mayit tidak dihukumi memiliki utang puasa, sehingga ahli waris tidak perlu membayarkan puasa mayit. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, siapa yang sakit atau dalam perjalanan atau musafir, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mewajibkan mengganti puasa di hari yang lain bagi orang sakit atau musafir yang tidak puasa. Namun dia berudur untuk bertemu dengan hari lain tersebut karena ajal mendahulunya. Orang seperti ini tidak ada tanggungan kewajiban mengganti puasa karena dia meninggalkan sebelum tibanya waktu wajib mengqadha. Sehingga dia tidak ada kewajiban membayar puasa, demikian pula ahli warisnya. Seperti seseorang yang meninggal sebelum bertemu Ramadan, dia tidak ada kewajiban puasa Ramadan karena meninggal sebelum tiba waktu wajib berpuasa. Dijelaskan dalam kitab Aunul Ma'bud, ulama sepakat bahwa seorang yang tidak puasa karena sakit atau safar, kemudian dia tidak teledor, menunda tanpa udur dalam mengqadha puasa sampai meninggal dunia, maka dia tidak ada kewajiban apapun. Demikian pula ahli waris tidak ada tanggungan membayarkan fidyah untuknya. Aunul Ma'bud. Ketiga, berudur puasa yang ada harapan berakhir. Kemudian ada kesempatan membayar puasa, namun dia menundanya tanpa udur syar'i. Seperti tidak puasa karena sakit tipes, setelah bulan puasa usai, dia menunda qadha tanpa udur. Konsekuensi, mayit dihukumi memiliki utang puasa, sehingga ahli waris bertanggung jawab membayarkan puasanya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang meninggal dunia memiliki utang puasa, maka yang membayarkan adalah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Dari klasifikasi di atas, menjadi jelaslah kriteria puasa mayit yang wajib dibayarkan oleh kerabatnya, yaitu puasa yang ditinggalkan mayit disebabkan udur puasa yang ada harapan berakhir, kemudian ada kesempatan membayar puasa, namun dia menundanya tanpa udur. Penjelasan ini juga berlaku pada utang puasa wajib mayit lainnya seperti puasa nadar, puasa kafarat sumpah, dan lain-lain. Bolehkah utang puasa mayit dibagi kepada kerabat-kerabatnya? Jawabannya ada pada hadis yang kami sebutkan di atas, yang artinya, siapa yang meninggal dunia memiliki utang puasa, maka yang membayarkan adalah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini mengungkapkan pihak yang berwenang membayar puasa mayit dengan konteks umum. Sehingga, bisa disimpulkan seluruh anak mayit atau kerabat-kerabatnya boleh membayarkan utang puasa sang mayit, baik personal maupun para kerabat bekerja sama membayarkan dengan dibagi-bagi. Misal, mayit memiliki utang puasa 10 hari, dia memiliki 5 anak, kemudian masing-masing anak sepakat membayarkan 2 hari utang puasa orang tuanya yang sudah meninggal, seperti ini dibolehkan. Bahkan jika dilakukan dalam 1 hari yang sama pun dibolehkan. Dalam sehari sekaligus, 5 anak itu membayar 10 hari utang puasa orang tuanya. Umdatul Qari. Dengan syarat, puasa yang menjadi utang mayit bukan puasa yang disyaratkan urut seperti puasa kafarat hubungan badan di siang Ramadan. Jika utang puasa mayit berupa puasa yang diharuskan urut, maka ahli warisnya bertanggung jawab membayarkan secara urut pula, baik ditunaikan personal maupun dibagi-bagi. Dalam fatwa Islam dijelaskan, pendapat yang kuat insya Allah berdasarkan dalil yang ada, seorang yang meninggal memiliki utang puasa, kerabatnya boleh membayarkan puasanya. Kemudian jika mayit memiliki utang puasa sejumlah hari, lalu kerabat-kerabatnya bekerja sama membayarkan puasa mayit sejumlah hari tersebut, dibolehkan. Meskipun dilakukan di 1 hari yang sama. Atau 1 kerabat mewakili sejumlah utang puasa mayit, kemudian yang lain juga demikian, dibolehkan. Namun seperti ini boleh dengan syarat, utang puasa mayit bukan puasa yang wajib dilakukan dengan urut, seperti puasa kafarat dihar, kafarat sumpah, jika kita memilih pendapat yang wajib dilakukan secara urut. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.